Tapi bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa barak. Qala al-hadith 'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala: "Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an, thumma liyastanthir, wa man istajmara falyutir." Siapa yang berwudu di antara sekalian, hendaklah memasukkan airnya ke hidung dan kemudian mengeluarkannya. Dan siapa yang beristijmar, apa itu istijmar? Istinja dengan batu. Maka hendaklah witir. Jangan berhenti kecuali pada hitungan witir. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalathan. Dan siapa yang bangun dari tidurnya, maka hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebelum memasukkan kedua tangannya ke dalam bejana. Fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduh. Karena salah seorang kalian enggak tahu di mana bermalam tangannya. Al-ma'na al-ijmali, kemarin sudah terangkan kalimat-kalimatnya. Fabaqiya al-ma'na al-ijmali. Qala rahimahullah, yashtamil hadha al-hadith ala thalathi faqarat. Hadis ini terdiri dari tiga faqrah. Likulli faqratin hukmuha al-khas biha. Setiap faqrah ada hukum tersendiri. Yang pertama, fadhakara anna al-mutawaddi' idza syara'a fil wudu, disebutkan yang pertama bahwa seorang yang berwudu kalau sudah masuk ke dalam wudunya, syara'a yani dakhala fil wudu, adkhala al-ma'a fi anfihi, hendaklah dia memasukkan airnya ke hidung, thumma akhrajahu minhu, kemudian dikeluarkan daripadanya. Nah, mengeluarkan ini disebut memasukkan dan mengeluarkan disebut istinshaq wal istinthar. Istinshaq memasukkan, istinthar mengeluarkan. Al-madkur fil hadis sebagaimana disebutkan dalam hadis. Li'anna al-anfa min al-wajhi. Karena hidung itu termasuk wajah. Walaupun enggak disebutkan dalam Al-Qur'an tentang hidung, tapi Allah katakan faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian. Wal anf min al-wajh. Kama al-fam min al-wajh aydan. Sebagaimana fam, mulut juga dari wajah. Maka mulut dan dalamnya, hidung dan dalamnya juga dibersihkan. Alladhi amara al-mutawaddi' bi ghaslihi, yang diperintahkan untuk dicuci di dalam Al-Qur'an. Waqad tadafaratil ahaditsu sahihah ala masyru'iyyatihi, dan saling dukung mendukung hadis-hadis yang sahih tentang disyariatkannya istinshaq dan istinthar. Li'annahu min an-nadhafah al-matlubah syar'an, karena itu termasuk kebersihan yang diperintahkan secara syar'i. Membersihkan hidung dengan masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya. Bahkan diriwayatkan falyubaligh illa an takuna sha'iman. Falyubaligh illa an takuna sha'iman. Hendaklah masukannya yang dalam kecuali kalau puasa. Dan itu alhamdulillah memiliki hikmah yang banyak. Termasuk sehat. Masyaallah. Sehingga kalau istinsyak, masukkan air ke hidung, masukkan yang dalam. Jangan khawatir. Kecuali kalau puasa, karena dia akan masuk ke dalam kerongkongan. Yang kedua, ثُمَّ ذَكَرُ أَيْضًا أَنَّ مَنْ أَرَادَ قَطْعَ الْأَذَى الْخَارِجِ مِنْهُ بِالْحِجَارَةِ. Fakrah yang kedua, disebutkan, siapa yang ingin menghilangkan kotoran yang keluar dari kubul dan atau duburnya, bil hijarah, dengan batu, an yakuna qat'uhu ala witrin, hendaklah berhentinya pada hitungan witir. Aqalluha thalatha, paling sedikit tiga. Wa alaha ma yanqati' bihil kharij, adapun yang paling tingginya adalah sebatas hilangnya ada, sebatas hilangnya kotoran. Kalau sudah hilang najisnya, maka berhenti. Kalau enam hilang, tambah satu lagi supaya witir. Wa tunqil mahal in kanat witran. sampai bersihnya tempat dan bersihnya mahal kalau pas witir. Wa illa kalau ternyata bersihnya pada hitungan genap, zada wahidatan tutir a'dadasyafa'. Maka hendaklah tambah satu lagi hingga menjadi witir jumlah yang genap tadi. Asalih yang ketiga. Dzakara aidan anna al-mustayqid min nawmil lail la yudkhilu kaffahu fil ina. Disebutkan pula yang ketiga, bahwa siapa yang bangun dari tidur malamnya jangan memasukkan dua tangannya fil ina. Sudah diketahui kemarin bahwa tangan idza utliqa fal maqsud bihi al kaff. Tangan kalau secara mutlakan tanpa ada embel-embel apapun, maka yang dimaksud kaf sampai pergelangan tangan saja. Kecuali kalau ada tambahan kalimat berikutnya, tangan sampai siku, tangan sampai pundak, baru sampai sini sampai sini. Kalau tangan begitu saja, maka telapak tangannya. Berarti Asy-Syarih wa huwa Syekh Abdullah Al-Bassam berpendapat bahwa yang dimaksud tidur, tidur malam. Dari mana kemarin? Dari kalimat batat. Batat dari kata batayabitu, sebagaimana yang kita kenal ketika haji ada mabit. Maknanya apa? Bermalam. Tidurnya tidur malam. Sebagian mereka mengkiaskan dengan tidur siang pun sama. Dengan alasan apa? Sama-sama la yadri aina batat yadu. Sama-sama tidak tahu tangannya di mana, malam atau siang. Tetapi sebagian lain membela apa yang tersebut dalam lafaz mabit. Karena tidur malam biasanya panjang, tidur siang biasanya pendek. Wahal yufarraq bainat tul wal qasr. Wahal yufarraq, apakah dibedakan antara tidur panjang dengan tidur pendek? Iya, dibedakan. Buktinya ketika tidur panjang dikatakan bahwasanya al-ainan wika'us sahi. Dua mata itu ikatan kesadaran. Idza istatlaqal wika, kalau terlepas kesadaran maka akan lepas. Kita enggak tahu apa yang terjadi, maka disuruh untuk kembali. Tetapi ketika para sahabat menunggu Rasulullah SAW datang, dan Rasulullah SAW kali itu salat Isya terlambat atau dilambatkan dengan sengaja sampai hampir tengah malam. Fa ba'd as-sahabah namu, sebagian mereka tidur. Wa yusma minhum ghatid, terdengar suara ngoroknya sebagian mereka. Tapi ketika Rasulullah SAW datang, mereka bangun salat dan tidak berwudu kembali. Kenapa? Padahal seorang tidur disuruh wudu kembali. Karena al-ainan wika'us sahi. Mata itu adalah ikatan kesadaran. Kalau lepas ikatan kesadarannya, maka akan lepas semuanya. Artinya disuruh wudu kembali. Tapi di sana enggak disuruh wudu kembali. Dijawab oleh beberapa fuqaha, karena itu adalah tidur yang ringan. Tidur yang ringan. Dan tidur siang biasanya tidur ringan. Apa dalilnya? Namanya saja qailulah dari kata qalil. Qalil itu sedikit, qailul itu lebih sedikit lagi. Tasghir dari qalil. Enam. Baik. Ala kulli hal, yang penting kita tahu ada perselisihan para ulama tentang tidur tadi. Dan sepertinya Syekh Abdullah Bassam menyebutkan dengan naumul lail, tidur malam. Bahwa sehabis tidur malam, jangan memasukkan kedua tangannya, kedua telapak tangannya ke dalam bejana. Aw yamassa biha syai'an, jangan pula menyentuh sesuatu yang ratban, yang basah. Jangan menyentuh air misalnya atau yang lain. Hatta yang silaha salasa marrat, sampai mencucinya tiga kali. Lianna naumal laili ghaliban yakunu tawilan, karena tidur malam itu biasanya panjang. Wa yadahu tatisu fi jismih, karena panjang tangannya gentayangan kemana-mana. Tatis itu berkeliling. Fi jismihi, fala'alla tusib ba'dal mustaqdarat, bisa jadi akan mengenai berbagai macam kotoran-kotoran, bahkan najis. Apakah menggaruk-garuk kubulnya atau duburnya? Wahuwa la ya'lam, dalam keadaan dia tidak tahu. Fasyara'lahu ghusluha linnadhafatil mashru'ah. Oleh karena itu disyariatkan untuk mencucinya sebagai nadhafah al-mashru'ah, sebagai kebersihan yang syar'i. Ikhtilaful ulama, berselisihnya para ulama. Ikhtilaful ulama fi an-nawm alladhi yushra' ba'dahu ghusl al-yad. Berselisih para ulama tentang tidur yang disyariatkan untuk mencuci tangan ketika bangun. Fadhahab Asy-Syafi'i wal jumhur, Imam Syafi'i dan jumhur para ulama berpendapat anna ba'da kulli naumin, bahwa itu adalah setiap bangun tidur. Min lailin aw nahar, apakah malam ataupun siang. Li umumi qawlihi min naumihi, karena keumuman ucapan istayqadha min naumihi. Wa khassal imaman, ada pun dua imam, Imam Ahmad wa Daud al-Zahiri, mengkhususkan naumul lail, tidur malam saja. Wa ayyadu ra'yahum bi anna haqiqatal baitutah la takunu illa min naumil lail. Mereka mendukung pendapat mereka dengan menyatakan hakikat baitutah. Aina batat yaduh. Baitutah la takunu illa min naumil lail. Tidak mungkin terjadi kecuali pada tidur malam. Kalau tidur siang tidak dikatakan baitutah, tidak dikatakan bata yabitu. Wa bima waqa fi riwayat at-Tirmidzi, dan juga mereka mendukung dengan hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Idza staiqadha ahadukum min al-laili. Itu hadis dalam Sunan. Wa rajih al-madhhab al-akhir. Yang rajih adalah madhhab al-akhir. لأن الحكمة التي شرع من أجلها الغسل غير واضح غير واضحة إنما يغلب عليها التعبدية. Karena hikmah disyariatkannya mencuci tangan tadi katanya غير واضحة. وإنما يغلب عليها التعبدية, dan sepertinya mengarah lebih dominan kepada ta'abbudiyah. Al-illah, namanya illah, itu adalah alasan disyariatkannya sebuah hukum. Disyariatkannya sebuah hukum. Ada yang mafhumah, bisa dipaham. Ada yang ghairu. Ghairu mafhumah. Dan kaidahnya al-hukum yaduru ma'al illah. Hukum itu berjalan bersama illatnya. Wujudan wa adaman. Hukum berjalan bersama illatnya. Ada dan tidak adanya. Idza kanat al-illah kana al-hukum. Wa in lam yakun wa in lam takun al-illah ma takun al-hukum. Kalau ada illat ada hukum. Enggak ada illatnya enggak ada hukum. Tetapi masalahnya illatnya kadang mafhumah, kadang gak mafhumah. Kadang bisa dipaham, kadang gak bisa dipaham. Kalau bisa dipaham, maka hukum tadi berlaku. Ilatnya apa? Ada ilatnya, ada hukum, gak ada ilatnya, gak ada hukum. Tetapi kalau gairu mafhumah, maka diistilahkan ilatnya adalah ta'abudiyah. Ta'abudiyah itu pokoknya disuruhnya gitu ya gitu. Pokoknya dari sononya harus begitu. Itu ta'abudiyah. Kenapa? Ya dalam rangka ibadah. Jadi untuk apa? Ya enggak tahu. Pokoknya suruh ibadah. Begitu ya begitu. Itu namanya ta'abbudiyah. Qul inna a'udzubikumullah. Sekarang kita kembali kepada permasalahan kita. Barang siapa yang bangun tidur, belum cerita siang atau malam, maka hendaklah cuci kedua tangannya sebelum masukkan ke bejana. Karena engkau tidak tahu di mana tanganmu berada ketika tidur. Mafhumah atau ghairu mafhumah menurut kalian? Alasannya apa disuruh cuci tangan? Mafhumah. Ya. Artinya kita tidak mesti merocikan yang ada di kitab. Ya. Mafhumah, dipaham. Ya. Maka kalau illat itu ada hukum. Enggak ada illat, enggak ada hukum. sekarang tidur malam. Kekhawatiran tadi ada apa enggak ada? Jelas ada. Kamu enggak tahu tanganmu di mana berada. Bahkan ada ahlul bid'ah yang menyatakan, aku tahu tanganku di mana. Pagi harinya, dia bangun dalam keadaan tangannya masuk ke duburnya sampai ke lengannya. Dan itu diriwayatkan dalam kitab-kitab para ulama. Karena melecehkan hadis Rasulullah SAW. Menyatakan, aku tahu tanganku di mana ketika tidur. Sekarang siang, apakah ada ilat tadi atau tidak ada? Itu masalahnya. Ada enggak? Kekhawatiran tadi masih ada atau enggak ada? Kalau masih ada hukum. Cuci kedua tangannya. Kalau enggak ada, ya enggak ada hukum. Enggak perlu cuci tangannya. Tetapi beliau berpendapat bahwa ilatnya masih enggak jelas. Hanya ditanya, kamu tidak tahu di mana tanganmu bermalam. Bas. Sehingga, kata beliau, ta'abudiyah. Ini yang disebutkan dalam kitab kita. Maka dikatakan, kata beliau, innama yaglib alaiha ta'abudiyah. Sepertinya, yang lebih dominan adalah ta'abudiyahnya. Fala majala liqiyasin nahar ala lail. Maka tidak ada tempat untuk mengkiaskan siang dengan malam. Wa in tala fihi naum. Walaupun siang itu panjang tidurnya. Lanahu ala khilafil ghalib. Karena itu menyelisihi keumuman. Artinya menyelisihi yang dominan. Wal ahkamu tata'allaq bil aghlab. Dan yang namanya hukum berkaitan dengan yang dominan. Yang dominannya panjang itu malam. Maka malam. Wa zahirul ahadith at-taqsis. Dan dohir hadisnya at-taqsis. Dari mana dohir hadis at-taqsis? Dari kata batat saja. Ataupun adapun hadis awalnya tidak ada kekhususan. Manistayqadha min naumihi. Siapa yang tidur dari siapa yang bangun dari tidurnya. Titik. Enggak bilang malam atau siang. Am. Tetapi ketika menyebutkan ilatnya, fa innahu la yadri aina batat yadu. Apa kata beberapa ahli nahu, ahli lughah? Bata bisa dari kata baitutah bermalam. Tetapi bisa juga dari kata soro. Min akhwat, soro. Sorotnya menjadi. Bata menjadi. Asbaha fulanun kata, amsa fulanun kata, soro fulanun kata, dan bisa pula bata fulanun kata. Bisa kan? Min akhwatikana. Enam. Maka maknanya bata adalah menjadi, tangannya jadi di mana? Berarti tidak berkait dengan malam. Tetapi ada lafaz yang menjadi pegangan mereka, yaitu kalimat idza staiqadha ahadukum minal laili. Kalau kamu bangun di malam hari, wallahu taala alam, kenapa kok malam hari disebut ta'abudiyah kata beliau? Kenapa kok malam saja? Wallahu alam. Ilatnya lebih dominan kata ta'abudiyah kata Syekh Abdullah Al-Basam. Tsumma ikhtalafu aidan hal ghusluha wajibun aw mustahab. Kemudian berselisih lagi. Apakah mencuci tangan tadi wajib atau sunnah atau anjuran saja? Padahal bal jumhur ila istihbab. Adapun jumhur para ulama berpendapat istihbab. Anjuran. Wahuwa riwayatun an Ahmad. Riwayatun li Ahmad. Dan ini salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ikhtarahu al-Khiraqi wal-Muwaffaquddin Ibn Qudamah. Dipegang oleh al-Khiraqi dan al-Muwaffaq dan juga al-Majdu. Majduddin. Wal-Mashhur min madhabil Imam Ahmad al-Wujub. Yang masyhur dalam pendapat Imam Ahmad rahimahullah adalah al-Wajib. Wa yadullu alaihi zahirul hadis. Yang ditunjukkan oleh zahirul hadis. Dan kaidahnya semua perintah dalam Quran dan Sunnah wajib. Semua perintah dari Quran dan Sunnah wajib. Kecuali kalau ada dalil lain yang menunjukkan dari wajib kepada anjuran. Mafhum. Semua perintah dalam Quran dan Sunnah hukum asalnya wajib. Dan itu dipelajari dalam usul fiqh. Al-amr yaqtadil wujub. Perintah itu konsekuensinya wajib. Allah perintahkan harus kerjakan. Nabi perintahkan harus kerjakan. Kecuali kalau ada dalil-dalil lain yang menurunkan dari wajib kepada anjuran. Nabi mengatakan sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Wajib berarti. Ternyata dia akhiri dengan kalimat liman syaa. Bagi siapa yang suka. Kalimat bagi siapa yang suka menurunkan dari wajib kepada anjuran. Tayib, tadi Imam Ahmad rahimahullah hadis ini menyatakan dengan perintah dan enggak ada dalil yang menurunkannya kepada anjuran. Wal amr yaqtadi al wujub. Wa man istayqadha min nawmihi falyaghsil. Falyaghsil dengan lamul amr. Wa hadha sighatun min siyaghil amr. Ini salah satu bentuk dari bentuk-bentuk perintah. Falyaghsil yadayhi. Maka hukum asalnya adalah wajib. Wallahu ta'ala a'lam. Ma yukhad min hadis, apa yang diambil dari hadis? Istafadna min hadzal hadis fawaid. Awalan, wujubul istinsyaq wal istinthar. Wajibnya istinsyaq dan istinthar. Dan ini pendapat yang sahih, rajih, dan menyelisihi pendapat orang-orang yang berkata, karena di Quran tidak disuruh, Quran mengatakan cuci wajah saja, dan Nabi merincikannya dengan istinsyaq dan istinthar, maka itu hanya sunnah saja. Anjuran saja. Karena tidak ada di Quran. Ini pendapat yang keliru. Menganggap bahwa yang wajib hanya apa yang ada dalam Quran. Yang tidak dalam Quran dikatakan tidak wajib. Padahal yang wajib adalah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kecuali kalau ada dalil yang menurunkan dari wajib kepada anjuran. Sedangkan kalimat Nabi SAW sangat jelas sekali. Idza tawadda ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Hendaklah memasukkan airnya ke hidung dan mengeluarkannya. Dan ini juga dengan lamul amr. Dan ini juga sighatun min siyaghil amr. Salah satu bentuk dari bentuk-bentuk perintah. Wal amru yaqtadi al wujub. Dan perintah itu konsekuensinya wajib. Kecuali ada dalil lain yang menurunkannya. Pertanyaannya sekarang, apakah ada dalil lain yang Rasulullah SAW menyatakan yang tidak pun tidak apa-apa? Atau Rasulullah SAW pernah tidak ngerjakan? Nah, Rasulullah selalu berwudu seperti itu. Berarti itu adalah wajib. Berkata An-Nawawi rahimahullah, fihi dalalatun zahiratun ala anna al-istinthar ghairu al-istinshaq. Dan ini dalil yang sangat zahir, yang sangat jelas menunjukkan bahwa al-istinthar bukan istinshaq. Karena ada yang mengira bahwa itu lafadz yang sama, istinsar dan istinsyak. Padahal istinsyak memasukkannya, istinsar mengeluarkannya. Yang kedua, annal anfa minal wajhi fil wudu. Yang menunjukkan wajibnya istinsyak dan istinsar adalah bahwa hidung termasuk muka, termasuk wajah dalam wudu. Dan akhdan min hadzal hadis, mengambil dari hadis ini bahwa ternyata hidung termasuk muka dan Allah perintahkan fagsilu wujuhakum, maka wajib. Mereka akan berkata, "Ke yang wajib itu muka." Kita jawab, "Hidung termasuk muka." Selesai. Yang wajib cuma dalam Quran. Emang dalam Quran disuruh apa? Ya muka saja. Enggak disuruh mencuci hidung. Hidung termasuk muka. Berarti Allah perintahkan menyuci wajah dan Nabi menjelaskan cuci wajah itu seperti ini. Nah. Yang ketiga, masyru'iyatul itar liman istanja bil hijarah. Disyariatkannya witir dalam istinja. Berkata Al-Majduddin dalam kitabnya Al-Muntaqa, wa huwa mahmulun ala anna al-qat'a ala witrin sunnatun fi ma zada ala salat. Dan ini di bawah pada pendapat bahwa menghentikan istinja dengan batu atau istijmar dengan witir, jadi menghentikan ketika witir itu sunnatun fi ma zada ala salat, pada apa yang lebih dari tiga. Yang kelima, masyru'iyatu ghusl al-yadi min nawmil lail. disyariatkannya mencuci kedua tangan ketika bangun tidur malam. Ala qaulil muallif, ala qaulil muallif. Wa taqaddama al-khilaf fi takhsis al-lail. Dan sudah berselisih, sudah lewat perselisihan para ulama tentang pengkhususan malam. Wal khilafu fi wujubil ghusl aw istihbabih. Dan juga sudah lewat adanya perbedaan para ulama tentang wajib atau tidak wajibnya. Yang keenam, wujubul wudu'i minan naum. Wajibnya berwudu karena tidur. Artinya kalau kamu sudah wudu dan tidur, bangun tidur mau salat, wudu lagi. Nah, karena inna kala tadri aina batat yaduk. Yang ketujuh, annahyu an idkhalil ina qabla ghusliha. Larangan untuk memasukkan tangan ke dalam bejana sebelum mencuci. Dan ini tidak dikaitkan dengan masalah tidur. Karena Nabi menyatakan qabla an yudkhilahuma fil ina. Berarti ketika masukkan tangan ke ina harus dalam keadaan sudah dicuci. Sehingga kalau engkau berwudu dengan bejana, jangan tangannya langsung dimasukkan. Tuangkan ke tangannya. Cuci kedua tangannya, baru setelah itu masukkan tangannya. Masukkan apa enggak dimasukkan? Masukkan. Apakah airnya menjadi musta'mal? Tidak. Wa dalil hadal hadith qabla an yudkhilahuma fil ina, sebelum dimasukkan. Berarti ketika berwudu Rasulullah memasukkan, tetapi sebelum dimasukkan cuci tangan dulu, baru kemudian masukkan. Ambil untuk mencuci, untuk istinsyak, untuk istintar, untuk mencuci mukanya, untuk nam ila akhirih. Wa huwa imma li tahrim aw lil karahiyah. Larangan tadi bisa jadi sampai haram, tidak boleh memasukkan tangan ke bejana sebelum dicuci. Bisa jadi pula makruh. Alal khilaf, karena ada khilaf di kalangan para ulama tentang wajibnya mencuci dan tidak wajibnya. Kalau wajib berarti haram memasukkan ke dalam bejana. Kalau anjuran berarti makruh memasukkan ke dalam bejana. Al-zahir min ta'liq masyru'iyyah ghusliha an-nadhafah. Zahir dari illat disyariatkannya untuk mencuci tangan adalah kebersihan. Diakui oleh beliau. Wah, illatnya bukan ghairul mafhum, tapi mafhum. Mafhum. Apa illatnya? Nadhafah, kata beliau. Tapi masih pakai tapi. Walakin al-hukum lil ghalib, tapi hukumnya pada keumuman. Keumuman tidur panjang adalah malam. Fa yusra'u ghusluha, maka disyariatkan mencuci kedua tangannya pada waktu tersebut. Walau hafidhaha bikisin wa nahwi dhalik, kata beliau, walaupun kamu lindungi tanganmu dengan kresek, kis itu kantong plastik, tetap suruh cuci. Kenapa? Karena lihat keumuman dan lihat hukumnya. Nabi menyatakan karena engkau la tadri aina batat yaduk. Walaupun kamu lindungi, walaupun kamu jaga pakai kaos tangan segala macam, kalau Nabi menyatakan bangun tidur cuci tangan, ya cuci tangan. Mengarah ke mana sekarang? Mengarah ke ta'abudiyah, bukan masalah kebersihan atau tidak bersihnya. Disuruhnya cuci, ya cuci. Walaupun kamu ngerasa bersih, walaupun ngerasa saya enggak garuk-garuk apapun, walau kubul walau dubur, enggak ngupil juga, enggak apalagi, tetap harus dicuci ketika bangun tidur malam. Yang ke-9, idza istayqadha, zahiruhu annahu hadisun wahid. Kalimat idza istayqadha ila akhirih tampaknya satu hadis, kan? Iya. Kama fil Bukhari, sebagaimana dalam Bukhari. Ternyata Bukhari telah menjadikan satu hadis, litih hadis sanadihima, karena sanadnya sama. Sehingga dijadikan seperti satu hadis oleh Imam Bukhari. Walakinnahuma fil muwatta wa inda Muslim hadisan, tetapi sungguhnya dalam Muwatta dan dalam kitab Muslim ternyata itu dua hadis. Hadis yang berbeda. Yang atas hadis yang berbeda, kalimat istayqadha hadis yang berbeda. Ala kulli hal, tidak merubah hukum, tidak merubah istinbat, walhamdulillah rabbil alamin. Hanya saja di dalam Sahih Bukhari digabungkan karena sanadnya sama, dikira satu hadis. Perlu diketahui bahwa ternyata itu dua hadis, bukan satu hadis. Ya. Barakallahu fikum. Sebagaimana dalam Sahih Muslim, sebagaimana dalam kitab lain. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.